Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحماني ورحمكم الله. Kita insyaallah taala di hari ini akan kembali melanjutkan pembahasan kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kitab yang ke-9 dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm. Pada sesi yang ke-7 ini dari pembahasan kitab Tauhid, kita akan memasuki bab yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Babu di buku panduan di halaman 16. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, babu man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab, barang siapa yang menahqiq tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Baik. Kita sudah kaji awal buku ini tentang kitab Tauhid, di mana penulis rahimahullahu ta'ala menekankan pembahasan tentang kewajiban mempelajari Tauhid, dan beliau tafsirkan apa Tauhid itu yang merupakan kewajiban yang paling wajib. Setelah itu di bab yang pertama beliau terangkan tentang keutamaan Tauhid. Beliau terangkan tentang keutamaan Tauhid dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di dalam bab ini beliau jelaskan tentang keutamaan orang yang mentahqiq tauhid. Orang yang mentahqiq tauhid. Muncul pertanyaan, apa perbedaan bab ini dengan bab sebelumnya? Iya. Jawabannya, dari sisi keutamaan, dua-duanya menunjukkan keutamaan. Dua-duanya menunjukkan keutamaan. Hanya saja di bab yang pertama tadi yang sudah berlalu bersama kita, itu adalah penjelasan tentang keutamaan orang yang bertauhid yang tidak berbuat kesyirikan. Kadang dia ada dosa, ada maksiat, ada sebagian pelanggaran, tapi sepanjang dia muwahhid, tidak ada kesyirikan, nah itu keutamaan tauhid di bab pertama. Adapun di bab ini, di bab yang kedua, ini tingkatan lebih tinggi lagi. Tingkatan lebih tinggi lagi. Orang yang mentahkik tauhidnya. Orang yang mentahkik tauhidnya, di mana dia tidak berbuat kesyirikan dan juga dia tinggalkan dari dosa-dosa dan maksiat. Iya. Maka ini kadar tingkatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Baik. Jadi ini sisi munasabahnya, apa namanya, hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Demikian pula kalau saya bahasakan dengan bahasa lain. Jadi di bab sebelumnya penulis rahimahullah terangkan tentang tauhid dan keutamaannya. Iya. Kalau di bab ini boleh jelaskan bahwa kesempurnaan keutamaan tauhid adalah dengan mentahkik apa? Tauhid. Ini bab yang kedua. Jadi bab yang kedua ini lebih tinggi daripada bab sebelumnya. Nah, dari sini saya berikan apa namanya, garis bawah yang kita bisa tarik kesimpulan bahwa pembahasan bab ini kadar yang paling, kadar tambahan, adalah kadar tambahan di atas pembahasan tauhid itu sendiri. Jadi ya, kadar tambahan. Ya. Kalau di bab yang pertama seorang dengan tauhid itu pasti masuk surga. Kan begitu, diterangkan tentang keutamanya. Tapi kalau di sini tentang tahqiq tauhid terkait dengan kesempurnaannya. Ya, kadar yang lebih tinggi lagi di atasnya. Baik. Kemudian ucapan penulis di sini, bab man haqqaqa tauhid. Bab siapa yang mentahkik tauhid. Ini pembahasan mentahkik tauhid. Iya. Setelah kita pahami bahwa ada kadar yang paling sempurna di dalam tauhid, maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertauhid itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Iya. Di antara ayat yang menunjukkan tentang tingkatan dan jenjangan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fatir ayat 32. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Iya. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Begitu Alkitab ini datang, Al-Quran ini datang, maka disebutkan ada tiga golongan manusia. Di antara mereka, faminhum dhalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya. Siapa ini yang mendzalimi dirinya? Ini mereka yang selamat dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan. Tapi kadang tidak selamat dari dosa selain dari kesyirikan. Ini lain disebut mendzalimi apa? Mendzalimi dirinya. Di kadar yang pertama ini, dia dapat juga keutamaan tauhid. Di bab yang pertama, fadlu tauhid dia dapatkan. Tapi dia tidak masuk di pembahasan bab yang kedua, tahqiqut tauhid. Jelas ya? Baik. Tingkatan yang kedua di dalam ayat, jadi yang pertama tadi orang yang mendzalimi dirinya, wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Di antara mereka ada yang pertengahan. Yang pertengahan ini dia laksanakan segala kewajiban. Ya. Dia tinggalkan sebagian yang, dia tinggalkan segala yang diharamkan. Tapi kadang mereka melakukan sebagian hal yang makruh. Kadang dia tinggalkan sebagian hal yang disunnahkan. Ini pertengahan. Iya. Pertengahan. Dan tingkatan yang ketiga, inilah yang disebut di dalam ayat, وَمِنْهُمْ سَابِقًا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan di antara mereka ada yang bersegera dengan kebaikan-kebaikan. sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, tingkatan yang ketiga inilah mereka yang selamat dari syirik akbar, syirik asgar, dari bid'ah. Mereka laksanakan segala kewajiban, mereka tinggalkan dosa-dosa dan maksiat. Hal yang makruh juga mereka tinggalkan dan mereka lakukan hal-hal yang disunnahkan. Hal-hal yang disunnahkan. Bahkan kadang sebagian perkara yang mubah, perkara mubah, sebagian perkara mubah mereka tinggalkan karena khawatir bisa menjatuhkan ke dalam hal yang makruh. Iya. Baik, ini tingkatan yang ketiga dan ini tingkatan yang paling tingginya. Dan di tingkatan yang ketiga ini, inilah tingkatan yang dibahas oleh penulis di sini. Terkait dengan apa? Tahqiq tauhid. Terkait dengan tahqiq tauhid. Baik. Maka dari sini bisa dipahami ya bahwa tahqiq tauhid ini adalah pintu pembahasan yang sangat penting dari sebuah fikih di dalam tauhid yang hendaknya dipahami oleh orang-orang yang bertauhid. Dan di pintu inilah manusia bertingkat-tingkat dan berjenjang-jenjang. Iya. Bertingkat-tingkat dan berjenjang-jenjang. Baik. Beliau katakan di sini, babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab siapa yang mentahqiq tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, maksudnya tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi kalau tidak ada hisabnya berarti tidak ada siksaan. Jelas ya? Baik. Sebelum kita baca dari dua ayat dan satu hadis yang akan dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, saya ingin memberikan beberapa penjelasan terkait dengan masalah tahqiq tauhid. Tahqiq tauhid itu terbagi dua. Tahqiq tauhid terbagi berapa? Terbagi dua. Ada tahqiq tauhid yang bersifat wajib. Dan ada tahqiq tauhid yang bersifat mustahab. Iya. Ada tahqiq tauhid yang bersifat wajib. Dan ada tahqiq tauhid yang bersifat mustahab. Tahqiq tauhid yang bersifat wajib itu apa? Takhlisuhu minasyirki wal bid'ah wa kaba'irid dunub. Membersihkan tauhidnya dari kesyirikan, bid'ah-bid'ah dan dosa-dosa besar. Iya. Baik. Dan yang kedua, dari tahqiq tauhid, ada namanya tahqiq tauhid yang bersifat mustahab. Masuk di dalam kadar istihbab. Iya. Dianjurkan. Baik. Bagaimana kadar dianjurkannya? Yaitu imtila'ul qalbi bil ikbali 'ala Allah wal unsi bihi wal inkhila'i min kulli ma siwa. Hati itu dipenuhi dengan selalu menghadap kepada Allah, merasa tenang dengannya dan berlepas diri dari segala hal yang selain Allah. Baik. Jadi tampak dari sini ya bahwa tahqiq tauhid ada dua tingkatan. Ada dua derajat, ada derajat wajib dan ada derajat apa? Mustahab. Iya. Kalau derajat yang wajib itu dia bersihkan tauhidnya dari tiga hal. Kesyirikan, bid'ah dan apa? Dosa-dosa. Dan derajat mustahabnya dia lepaskan segala ketergantungan hatinya dari selain Allah, dan dia penuhi hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Allah. Baik. Jadi itu dua derajat, dua tingkatan dari tahqiq tauhid. Kita akan baca ya dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis tidak keluar dari sini. Iya. Tidak keluar dari pembahasan ini. Ya, ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu terkait dengan tahqiq tauhid pada yang wajib. Dan hadith yang beliau bawakan ini terkait dengan tahqiq tauhid pada kadar mustahab. Jelas ya? Baik. Berikutnya terkait dengan tahqiq tauhid dari hal yang membantu seseorang bisa mentahqiq tauhidnya ada beberapa perkara. Yang pertama adalah dia berilmu tentang tauhid tersebut. Iya. Ini hal yang pertama, dia ilmui tentang tauhid. Jadi seorang tidak bisa dia mentahqiq tauhid kalau dia tidak ada pelajari tauhid. Tidak mempelajari dari tauhid tersebut, tidak mengilmuinya. Inilah pentingnya pembahasan-pembahasan tauhid itu. Kenapa selalu dipelajari? Nah, ini adalah tahapan yang dilalui untuk mencapai ke derajat yang tinggi, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Maka harus dipelajari. Karena itu Allah perintah kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah wahai Nabi Muhammad. Ini perintah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana pula kepada umatnya. Iya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua dari hal yang membantu seseorang untuk mentahqiq tauhid adalah dia meyakininya. Setelah mengilmui dia yakini. Iya. Dan ini di pembahasan keyakinan terkait dengan tauhid. Nah, disinilah pentingnya untuk dibahas ya. Dari amalan-amalan hati yang terkait dengan tauhid, rasa cinta, rasa takut, rasa harapan, khasyah, mahabbah, ar-raghabah, ar-rahbah, ya, dan seterusnya dari amalan-amalan hati. Ya, karena itu di salah satu materi kita di kurikulum kuliah Mafatih al-Ilmi ini ada kitab, nanti kita akan kaji, Manzuma As-Sair Ilallahi Wad-Daril Akhirah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tentang amalan-amalan hati, tingkatan-tingkatannya. Karena di dalamnya memang ada berbagai jenjang. Ada jenjang memperbaiki hati dari sisi kewajibannya, dan ada jenjang di dalamnya bagaimana seorang bisa menyempurnakan dan mentahqiq tauhidnya, dan ada jenjang di dalamnya terkait dengan kesempurnaan jiwa seorang hamba. Ya. Maka itu memang ilmu dasar dipelajari dan harusnya dilewati oleh setiap penuntut ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga dari hal yang membantu seorang dalam mentahqiq tauhidnya adalah dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada takabur, tidak ada bentuk dari kesombongan. Iya. Ketundukan dan tidak bersombong ini adalah hal yang membawa seseorang untuk mentahqiq kepada tauhid. Karena itu kaum musyrikin dikatakan dalam Al-Quran, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ini kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersombong. Karena kesombongan mereka, istikbar mereka, mereka tidak bisa, mereka tidak menerima dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Iya. Maka ini tiga hal yang membantu seseorang untuk mentahqiq dari tauhidnya. Baik. Setelah itu Penulis rahimahullahu taala di sini membawakan dua ayat dan sebuah hadis. Kita baca ayatnya. Ayat yang pertama kata beliau, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Allah taala berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan. Seorang imam yang menjadi teladan, qanitan lillahi, senantiasa patuh kepada Allah, hanifan, dan menghadapkan dirinya hanya kepada Allah, walam yaku minal musyrikin, serta sama sekali beliau tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Iya. Baik. Jadi ini ayat terkait dengan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang tauhid itu. Iya. Beliau di dalamnya ingin menguraikan tentang tahqiq tauhid. Baik. Sesungguhnya Ibrahim. Ini masuk dalam teks ayat ya. Akan datang nanti di bab berikutnya penyebutan Nabi Ibrahim juga. Kita akan sebutkan di situ tentang biografi. Sungguhnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam imam ahli tauhid, dijadikan suri tauladan, panutan. Ya. Nabi Ibrahim di sini disifatkan dengan empat sifat. Disifatkan dengan empat sifat. Baik. Inilah sifat yang hendaknya diperhatikan dan diikuti oleh umat ini. Dan di dalam ayat ini terdapat penyebutan sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid. Jadi ini ada empat sifat di sini. Yang pertama, kana ummatan. Iya. Nabi Ibrahim itu adalah umat. Adalah seorang umat. Nah, sudah berlalu ya penyebutan umat. Umat itu punya banyak makna. Dan di sini maknanya adalah imam yang menjadi panutan dan suri tauladan manusia. Iya. Kemarin di bab apa namanya di awal kitab tauhid, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan, sudah kita terangkan ada empat makna umat. Yang pertama, umat dari manusia, kelompok dari manusia. Yang kedua, waktu dari masa. Yang ketiga, agama dan keyakinan. Dan yang keempat ini yang disebut oleh yang dimaksudkan di dalam ayat, imam dan suri tauladan. Baik. Jadi Nabi Ibrahim adalah umat. Iya. Disifatkan beliau sebagai umat. Yaitu imam al-hanifiyah, imamnya orang-orang yang bertauhid, suri tauladan, panutan. Iya. Karena pada Nabi Ibrahim alaihissalam berkumpul di dalamnya berbagai sifat. Berkumpul di dalamnya berbagai sifat yang baik. Karena itu beliau menjadi suri tauladan. Suri tauladan bagi manusia. Iya. Baik. Dan seorang itu tidak akan menjadi imam di dalam agama kecuali dengan dia mentahqiq tauhid. Kecuali dengan dia mentahqiq tauhid. Nabi Ibrahim dijadikan sebagai imam. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ujian, maka Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian itu, menyempurnakannya. Menyempurnakannya. Iya. Jadi orang yang bertauhid itu melalui ujian-ujian di dalam kehidupannya. Ada ujian-ujian yang kadang menimpanya. Iya. Dan ujian itu juga menimpa para nabi dan para rasul. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Iya. Kemudian yang semisal dengannya. Maka ada ujian di tengah mereka. Tapi Nabi Ibrahim perhatikan, disifatkan bagaimana terhadap ujian. Fa'atammahunna. Beliau menyempurnakannya. Kalimat itmam itu bukan sekadar, oh berhasil, saya bebas, akhirnya selesai. Tidak. Ini dilakukan dengan sempurna. Dilakukan dengan sempurna. Maka setelah itu dikatakan, Allah firman kepadanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai imam di tengah manusia. Ya. Karena itu seorang tidak akan mendapatkan derajat imamah di dalam agama, derajat kepemimpinan di dalam agama, kecuali kalau dia termasuk orang yang mentahqiq tauhid. Orang yang mentahqiq tauhid. Ini satu sudut yang menjelaskan tentang keutamaan mentahqiq tauhid tersebut. Baik. Jadi ini sifat yang pertama ya, dari sifat Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa beliau ini adalah suri teladan dan panutan di tengah manusia. Iya. Sifat yang kedua, qanitan lillahi. Beliau adalah orang yang qanit kepada Allah. Iya. Qanit itu dari kata al-qunut. Al-qunut secara bahasa maknanya ats-tsubut wad-dawam. Tetap dan kontinu. Iya, tetap dan kontinu. Karena itu yang dikatakan sebagai orang yang qanit adalah orang yang terus-menerus di atas ketaatan. Iya. Selalu bersungguh-sungguh di atas kebaikan dan selalu mengajak kepada kebaikan tersebut. Ini yang disebut dengan nama apa? Qanit. Iya. Dan qanit juga kadang dipakai untuk bahasa orang yang panjang di dalam sholat dan berdirinya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang yang dia qanit di kegelapan malam dalam keadaan sujud dan berdiri, dia takut kepada negeri akhirat dan selalu mengharap rahmat dari Rabbnya. Jadi sebut di sini orang yang berdiri tengah malam melakukan sholat sebagai orang yang qanit. Nah, itu dari bagian makna al-qunut. Karena memang cakupan makna al-qunut itu banyak ya, sampai Al-Iraqi menyebutkan lebih dari 10 makna tentang al-qunut. Nah, ini biasanya dibahas panjang lebar di buku-buku fikih biasanya. Karena di pembahasan sholat ada namanya pembahasan sholat malam, sholat witir. Di sholat witir itu kan ada namanya apa? Qunut. Nah, biasanya di situ dibahas definisi tentang qunut. Iya. Kita hanya mendefinisikan terkait dengan qunut apa yang terkait dengan ayat. Orang yang selalu qanitan lillahi, orang yang selalu taat kepada Allah. Kontinu di atas ketaatan. Dan selalu mengajak kepada ketaatan tersebut. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sifat yang kedua adalah qanitan lillah. Iya. Dan perhatikan bahasa lillahi, karena Allah. Menunjukkan keikhlasan. Menunjukkan akan apa? Keikhlasan. Iya. Karena itu dari bentuk tahqiq pada tauhid, keikhlasan itu sangat tinggi sekali derajat dan kadarnya pada keikhlasan. Baik. Kemudian sifat yang ke tiga. Hanifan. Hanifan dari kata al-hanaf. Al-hanaf secara bahasa artinya al-mail, yang condong. Iya. Hanifan ada dua penggunaannya ya. Hanifan bisa bermakna dia condong kepada tauhid, dia tinggalkan kesyirikan. Dan hanifan juga bisa bermakna al-mukbil ala Allahi al-mu'rid amman siwa. Hanifan bermakna orang yang selalu menghadap kepada Allah, berarah kepadanya. Dan dia berpaling dari segala yang selain Allah. Berpaling dari segala selain Allah. Ini sifat yang ketiga. Baik. Jadi pada sifat hanifan ini harus diketahui ya bahwa hanifan ini terdapat di dalamnya dua bentuk tahqiq dari tauhid itu. Iya. Sebab hanif bisa bermakna dia tinggalkan kesyirikan, dia selalu ke arah tauhid. Dan bisa bermakna orang yang selalu menghadap kepada Allah, berpaling daripada segala yang selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini yang disebut sebagai orang-orang yang hanif. Maka kalau dia ingin sampai ke derajat tersebut, dia perhatikan dua sifat itu. Sebagai seorang yang hanif. Iya. Dan inilah yang dipuji di dalam agama. Itu sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu agama para nabi dan para rasul sebagaimana yang telah kita terangkan di beberapa buku yang telah kita kaji. Sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Dan beliau itu tidak pernah, sama sekali tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Walam yaku, sama sekali tidak termasuk dari orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Lam yaku asalnya dari kata lam yakun. Tapi nunnya dibuang. Iya. Ini lebih mendalam di dalam menafikan. Lebih mendalam di dalam apa? Menafikan. Baik. Kalau saya enggak salah di bacaan kita itu ada 17 tempat dengan lam yaku. Ya, dan kebanyakannya pakai lam yakun, atau lam yakunu. Baik, jadi ini maknanya lebih mendalam di dalam apa? Menafikan. Karena itu Nabi Ibrahim sama sekali beliau tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Sama sekali tidak tergolong dari orang yang berbuat kesyirikan. Tidak dalam hal yang banyak, tidak dalam hal yang sedikit, apalagi dalam hal yang banyak. Tidak dari jauh, tidak dari dekat. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaum musyrikin. Iya. Beliau telah meninggalkan kesyirikan dengan segala bentuknya. Beliau tinggalkan kesyirikan dari segala bentuknya. Iya. Dan ini terlihat ya dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa beliau itu sama sekali tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, pada segala bentuk dari kesyirikan tersebut, di mana beliau sudah menyatakan pernyataan tegas kepada ayah dan kaumnya dan sudah mengucapkan berlepas dirinya, dan beliau sendiri berhijrah, berpindah. Tadinya beliau tinggalnya di Babil dari Irak, beliau lahir di situ Nabi Ibrahim. Kemudian beliau berhijrah ke Syam. Iya, berhijrah ke negeri Syam. Baik. Jadi beliau tinggalkan dari kesyirikan tersebut. Lam yaku minal musyrikin. Sama sekali tidak tergolong dari kaum musyrikin. Baik. Jadi maksudnya di sini dia putus segala bentuk kecintaan, loyalitas, dan segala bentuk menolong orang kafir. Jadi tadi saya sebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini dikatakan walam yaku minal musyrikin, sama sekali tidak tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan, karena beliau telah meninggalkan kesyirikan dan pelaku kesyirikan dengan hati beliau, dengan lisannya dan dengan badannya. Dengan hati, lisan dan badannya. Sama sekali beliau tidak tergolong kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tapi bukan artinya dalam hal-hal yang terkait dengan hubungan dunia diharamkan dan diputuskan. Karena pada perkara yang terkait dengan masalih dunia, perkara dunia, itu lain lagi pembahasannya. Itu lain lagi pembahasannya. Baik. Itu telah kita berikan rincian ya pada beberapa pertemuan. Ya. Jadi kesimpulannya di dalam ayat ini terdapat 4 sifat dari Nabi Ibrahim alaihi salam. 4 sifat. Dan ini sifat orang-orang yang ingin mentahqiq tauhid pada derajat sempurnanya. Derajat yang paling lengkapnya. Dia gabungkan antara derajat yang wajib dan derajat mustahab di dalamnya. Jadi ada 4 sifat. Yang pertama, beliau adalah seorang imam, toladan. Yang kedua, qanitan lillah, orang yang selalu taat kepada Allah. Dan yang ketiga, hanifan, selalu menghadap kepada Allah, berpaling dari yang selainnya. Dan yang keempat, beliau sama sekali tidak tergolong ke dalam orang yang berbuat kesyirikan. Iya, sini ada kalimat yang bagus dari dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim di dalam hasyiah beliau terhadap Kitab Tauhid. Kata beliau, wa qala al-musannif, berkata al-musannif, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, inna Ibrahim kana ummatan, sungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang ummat, toladan. Kata Syekh, li'alla yastauhish salikut tariq an killatis salikin, agar supaya orang yang berjalan di atas jalan yang benar itu tidak merasa aneh dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan itu. Ya, Nabi Ibrahim satu orang, satu ummat. Iya. Beliau berada di atas kebaikan, dipuji. Karena itu yang menjadi ukuran bukan kebanyakan, bukan hal yang ramai, tapi yang menjadi ukuran adalah dia menempuh jalan yang lurus. Dan dia jangan merasa apa namanya ada hal yang tidak enak di situ, atau merasa hatinya gundah gulana atau sempit dengan hal itu. Tidak. Tapi sepanjang dia berada di atas kebenaran, maka hendaknya dia bergembira. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhahtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri-diri kalian. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas hidayah. Sepanjang kalian berada di atas petunjuk. Iya. Maka ini jalan yang digambarkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diselisihi oleh ayah dan kaumnya. Bersamaan dengan itu tidak membahayakan beliau. Iya. Karena seseorang itu sepanjang dia di atas jalur tauhid, dia akan selalu merasa tenang bersama Allah subhanahu wa ta'ala, berada di atas jalannya dan di atas tuntunan dan syariatnya. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qanitan lillahi la lil muluki wa la lit tujjaril mutrifin. Qanitan lillah, qanit kepada Allah, bukan kepada raja-raja dan bukan pula kepada para pedagang yang kaya. Ini beliau ingatkan bahwa seorang itu harus selalu menjaga keikhlasan pada apa yang dia lakukan. Karena Allah. Bukan untuk siapapun dari manusia. Tidak raja, tidak pula yang lainnya. Hanifan, seorang yang hanif, kata beliau, la yamilu yaminan wala shimalan kafi'lil ulama'il maftunin. Kata beliau, hanifan, dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri seperti perbuatan sebagian ulama yang terfitnah. Iya, ada angin dari arah barat, dia ikut ke timur. Ada angin dari arah timur, dia juga terbang ke barat. Iya. Tapi seorang yang hanif itu, dia selalu menghadap kepada Allah, berpaling dari segala yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kecenderungannya jelas, jalannya terang. Jalannya terang. Iya. Kemudian walam yakum minal musyrikin, tidak tergolong dari orang yang dari orang-orang musyrikin. Kata beliau, khilafan liman kathara sawadahum wa za'ama annahu minal muslimin. Dan ini berbeda dengan orang yang memperbanyak barisan kaum musyrikin atau menyangka dia dari kaum muslimin. Ini memperbanyak barisan kaum musyrikin ini banyak bentuknya. Ya. Banyak bentuknya. Termasuk di dalamnya seorang merayakan dan meramaikan apa-apa yang terjadi di hari-hari yang mereka besarkan sebagai hari raya mereka atau yang semisal dengannya. Iya. Ini selalu menjadi ujian kepada ahli tauhid, apalagi di masa seperti ini, di hari-hari seperti ini yang orang katakan akhir tahun baru, apa namanya, akhir tahun. Ini menjadi ujian untuk setiap muslim dan muslimah yang bertauhid. Bagaimana dia tidak memperbanyak barisan dari kaum musyrikin dalam bentuk apapun. Iya. Dalam bentuk apapun. Baik. Jadi ini empat sifat ya di dalam ayat ini. Kemudian ayat yang kedua, kata beliau, waqala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Allah juga berfirman, dan orang-orang yang mereka itu tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Rabb mereka. Tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Rabb mereka. Nah, ini beliau bawakan ayat ini satu saja. Beliau ingin menjelaskan kadar yang wajib dari tahqiq tauhid itu. Kadar yang wajib dari tahqiq tauhid, dia bersihkan tauhidnya dari kesyirikan, dari bid'ah, dan dari apa? Dosa-dosa. Iya. Dan di sini difokus, ditegaskan tentang kesyirikan. Ya, padahal ini ayat, sebelumnya ada ayat, dan sebelumnya ada ayat. Ya, dan kalau kita baca pada, mulai dari, ini kan ayat yang ke-59. Kalau kita baca dari ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-60, itu terlihat ada empat sifat. Ya. Ayat yang ke-57, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya, jadi ini empat sifat. Innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguhnya orang-orang yang terhadap apa namanya rasa takut kepada Rabb mereka itu, mereka selalu khawatir. Iya. Ya, orang yang beriman itu punya khawatir, takut kepada Rabb-nya. Nah, kekhawatirannya ini yang membawa dia untuk selalu menyempurnakan dari tauhidnya, menghindarkan diri dari segala bentuk kesyirikan dan segala jalan atau segala sebab yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Dan sifat yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Apakah itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah. Mereka beriman, membenarkannya. Kemudian sifat yang ketiga, ini yang disebut oleh penulis di sini, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. orang-orang yang terhadap Rabbnya tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Nah, ini sifatnya orang-orang yang mentahqiq tauhid. Jadi dia tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ya. Tidak yang kecil apalagi yang besar. Tidak yang tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Iya. Dan dia tinggalkan dari segala bentuk kesyirikan itu, termasuk segala jalan yang mengantar ke sana, berupa bid'ah-bid'ah maupun dosa-dosa. Iya. Maka ini semuanya tercakup di dalam makna tahqiq tauhid. Seorang mentahqiq dari tauhid tersebut. Dan ayat ini dibawakan oleh penulis terkait dengan masalah tahqiq tauhid itu dari sisi apa? Dari sisi kesempurnaannya. Baik. Jadi ini sudah dua ayat ya. Disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Itu jelas ya. Sisi pendalilan penulis. Beliau terangkan sifat-sifat Nabi Ibrahim. Yang menunjukkan tentang kriteria untuk mentahqiq tauhid. Dan ayat yang kedua ini. Ini dari penulis rahimahullahu ta'ala. Apa namanya? Beliau membawakan sifat orang yang beriman. Bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang tidak berbuat kesyirikan. Adalah orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Maka dari sifat orang yang mentahqiq tauhid, sama sekali dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan dia tinggalkan segala jalan yang bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan tersebut. Jadi itu dua ya. Tidak berbuat kesyirikan. Dan dia tinggalkan segala jalan yang bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan. Iya. Baik. Nah, di sini ada suatu hal yang penting untuk diketahui ya. Kenapa dikatakan meninggalkan dosa? Itu bentuk dari tahqiq terhadap tauhid. Iya. Karena dosa itu dengan maknanya yang mutlak, bukan pada satu persatunya, pada maknanya yang mutlak itu ada bentuk dari syirik asghar padanya. Ada bentuk dari syirik kecil. Iya. Karena dosa pada makna yang mutlak artinya dia mengikuti hawa nafsunya lebih mementingkan dari hawa nafsunya sehingga dia melakukan dosa itu melebihi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sisi ini sudah masuk dalam bab kesyirikan. Jelas ya? Karena itu ketika para ulama tafsirkan tentang tahqiq tauhid yang wajib mereka sebutkan tiga hal. Meninggalkan syirik, bid'ah dan apa? Dosa-dosa. Iya. Meninggalkan syirik, bid'ah dan dosa-dosa. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah dosa mengurangi tauhid? Jawabannya apa? Iya. Mengurangi tauhid. Tapi mengurangi apanya? Kan begitu. Nah, sudah kita terangkan bahwa tauhid itu ada yang merupakan dasar syahnya tauhid itu menjadi wajib. Ada yang merupakan penyempurnanya. Penyempurnanya dua macam, ada yang wajib dan ada yang mustahab. Dosa ini menghilangkan penyempurnanya. Jelas ya? Menghilangkan penyempurna tauhid. Iya. Maka dari sini bisa dipahami ya bahwa memahami tauhid dengan benar itu salah satu sebab yang bisa menghindarkan seseorang dari dosa-dosa. Iya. Itu kadang sering dibahas. Ada orang-orang yang mengkaji kadang. Bagaimana jalan seorang itu terhindar dari dosa. Terjaga dari dosa. Iya. Dia sebut berbagai hal. Hal yang bagus. Dari melakukan ketaatan. Banyak membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi dia lupa bahwa tauhid merupakan sebab yang paling pokok. Yang menjaga seorang dari apa? Dari dosa. Nah, ini kalau dia benar di dalam mentahqiq tauhidnya. Kalau dia benar di dalam mentahqiq dari tauhidnya. Baik. Jadi ini sudah dua ayat. Berikutnya penulis rahimahullahu taala bawakan sebuah hadis di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Husain ibni Abdurrahman rahimahullahu taala, dari Husain bin Abdurrahman. Iya. Husain bin Abdurrahman ini nama lengkapnya Husain ibn Abdurrahman ibn Al-Mu'tamir ibn Abdullah bin Rabi'ah. Iya. Abu Al-Khudail kunyanya. Abu Al-Khudail Al-Khudali Al-Kufi, orang Kufa. Orang Kufa. Beliau ini keponakan dari Mansur ibn Al-Mu'tamir. Mansur ibn Al-Mu'tamir lebih terkenal. Mansur ibn Al-Mu'tamir. Husain bin Abdurrahman berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Kata Husain bin Abdurrahman, saya pernah, suatu ketika saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair ibn Hisham al-Wabili al-Asadi maulahum. Abu Muhammad kunyanya. Imam terkenal. Dari imam ahli fikih dan imam ahli tafsir. Dan beliau ini murid senior Ibnu Abbas. Ya. Murid senior dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ucapan Sa'id bin Jubair ini tersebar di mana-mana, di buku-buku tafsir, di buku-buku fikih, terkelihatan. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Iya. Beliau apa namanya? Meninggal pada tahun 95 Hijriah. Sa'id bin Jubair meninggal pada tahun 95 Hijriah. Kalau Husain bin Abdurrahman tadi meninggal pada tahun 136 Hijriah. Dan umurnya 93 tahun. Sa'id bin Jubair ini beliau meninggal dibunuh oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya, dalam kisah yang masyhur ya. Baik. Dan waktu itu Sa'id bin Jubair apa namanya? Berucap sesuatu yang membuat Hajjaj bin Yusuf setelah membunuh Sa'id bin Jubair, dia tidak pernah merasa tenang lagi sampai dia mati. Iya. Baik. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala berkata, atau dia pernah berkata, Husain bin Abdurrahman bertutur, suatu ketika saya berada di sisi Sa'id bin Jubair, faqala, lalu Sa'id bin Jubair bertanya. Iya. Kata Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Iya. Baik. Ini pertanyaan dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, menunjukkan perhatian para as-salaf memperhatikan ayat-ayat al-kauniyah dan ayat-ayat apa? Syariah. Iya. Siapakah yang melihat bintang jatuh semalam? Inqadda itu artinya jatuh, saqata. Ya. Tapi hakikatnya bintangnya itu tidak jatuh ya, tapi bintang itu dilemparkan. Iya. Dilemparkan. Baik. Sebagaimana yang diterangkan di dalam sejumlah hadis. Maka mendengar pertanyaan ini, kultu fakultu, kata Husain bin Abdurrahman, ana, saya. Ini terdapat kebiasaan para salaf ya, mudakara namanya, berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang membawa manfaat dan faedah. Iya. Tanya jawab atau mengungkap hal-hal yang mereka saling mengambil manfaat di dalamnya. Maka kata Husain, saya thumma qultu, kemudian saya mengabarkan, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Ya, kata Husain, ketahuilah bahwa ketika itu sesungguhnya saya tidak sedang mengerjakan salat, tapi saya disengat oleh hewan berbisa. Ya, hewan berbisa itu bisa kalajengking, bisa yang lain ya. Walaupun banyak digunakan untuk kalajengking, tapi kalau diterjemahkan hewan berbisa mungkin itu lebih cocok. Baik. Jadi ini terdapat keadaan para salaf, dia jaga dirinya jauh dari sikap ingin dipuji padahal yang dia tidak kerjakan. Sebab kalau ditanya siapa yang lihat semalam tengah malam jatuhnya, Husain bin Abdurrahman menjawab, saya. Berarti waktu itu dia tidak tidur. Ya mungkin saja orang menyangka, oh dia tidak tidur, masya Allah dia ini sedang sholat malam. Ya. Maka untuk hal tersebut dia tutup, jangan ada yang memujinya. Ya ketahuilah waktu itu saya nggak sholat, saya disengat salah jengking, makanya nggak bisa tidur. Ya. Nah, ini dari keberadaan para salaf, jauh dari apa? Memuji dirinya, padahal yang dia tidak lakukan. Baik. Kemudian kata beliau, kata Said bin Jubair, "Fama sanata?" Lalu apa yang kamu lakukan? Iya. Qultu irtaqaitu. Saya menjawab, saya minta diruqyah. Iya. Irtaqaitu artinya saya mengambil ruqyah. Saya mengambil ruqyah. Ya, zahirnya kalau melihat di pembahasan, zahirnya dia minta untuk diruqyah. Sebab mengambil ruqyah maknanya dia diruqyah oleh orang. Iya. Minta untuk diruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik? Maka katanya Said bin Jubair, alasan apa yang mendorongmu untuk melakukan itu? Nah, ini dari kebiasaan para salaf ya, kalau ada yang berbuat sesuatu dia tanya apa alasannya. Kenapa dia kerjakan seperti itu? Iya. Kenapa dia kerjakan seperti itu? Jelas ya? Nah, ini hal yang bagus di dalam seorang berdiskusi dengan kawan-kawannya, mudakarah. Dia tanya alasannya apa? Jangan langsung menyalahkan. Tapi dia tahu dulu alasannya apa. Maka kata Husain, "Qultu hadithun haddatsana Asy-Sya'bi." Saya menjawab, yaitu sebuah hadith yang Asy-Sya'bi tuturkan kepada kami. Jadi dia dapat hadith dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi namanya Amir bin Syarahil. Asy-Sya'bi, nama beliau adalah Amir bin Syarahil. Asy-Sya'bi Al-Himyari Al-Hamdani. Iya. Abu Ali. Asalnya orang Yaman juga Asy-Sya'bi ini. Sebab Al-Hamdani itu salah satu kabilah besar di Yaman, Al-Hamdan. Iya. Itu banyak ahli hadith ya, berasal dari Yaman. Ya, seperti orang-orang Asy'ariyah, apa namanya orang-orang Al-Asy'ariyin, itu asalnya dari Yaman, dari Wadi Rima, namanya. Iya, dari Wadi Rima. Sama dengan Masruq Ibnul Ajda, Abu Aisyah Al-Wadi'i. Al-Wadi'i, sama dengan nisbahnya Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Al-Wadi'i ini satu kabilah, dia dari Hamdan juga, dari Hamdan. Yaman. Baik. Dan Yaman waktu itu masyhur dengan banyak ahli hadith yang keluar di tengah mereka. Cuman sejumlah orang Yaman banyak yang tinggal di Kufah. Tinggal di wilayah Kufah. Ya, dan Imam Asy-Sya'bi adalah imam besar di masa itu. Dikenal dengan berbagai riwayat. Dia dari tabi'in. Dari tabi'in yang muda. Ya, tingkatan tabi'in yang muda. Iya. Qala wa ma haddatsakum? Kata Said bin Jubair, hadits apa yang Asy-Sya'bi tuturkan kepada engkau? Kepada kalian. Iya. Qultu haddatsana an Buraidata ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw huma. Kata Husain bin Abdurrahman, Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu. Ya, Buraidah ibn al-Husayb ibn Abdullah ibn al-Harith al-Aslami. Ya, beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah radhiyallahu anhu. Buraidah berkata bahwa tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain. dari penyakit ain atau penyakit huma. Atau penyakit huma, kena sengatan atau gigitan hewan berbisa. Nah, ini hadis Buraidah ya, tidak ada ain. Iya. Maksudnya tidak ada ain bukan dinafikan ainnya tidak ada. Ya, tapi maksudnya tidak ada ain, tidak ada ruqyah, bukan dinafikan ruqyah itu tidak ada. Tapi ruqyah yang paling pentingnya itu terkait dengan apa? Ain dan huma. Iya. Ain dan huma. Jadi ruqyah yang paling bermanfaat atau yang paling bagusnya, yang paling bisa menyembuhkan itu kalau penyakitnya penyakit ain dan penyakit apa? Penyakit huma. Iya. Bukan artinya ruqyah terbatas pada dua ini saja, tidak. Ini bukan illa bermakna pembatasan. Iya. Illa di sini bukan bermakna apa? Pembatasan, tapi itu hanya takkid saja untuk menguatkan. Sama ketika di dalam hadis dikatakan la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Bukan artinya riba cuma riba nasi'ah saja. Ada riba yang lain. Ada riba al-fadl namanya. Ada riba jahiliyah. Jelas ya? Baik. Jadi riba itu bukan cuma pada nasi'ah, ada pada riba yang lain. Cuman ditegaskan di sini tidak ada riba kecuali pada nasi'ah. Ini takkid bahwa riba di nasi'ah ini betul-betul riba. Jelas ya? Baik. Jadi ini dalilnya. Kenapa Husain bin Abdurrahman minta diruqyah? Dalilnya karena dia dapat hadis dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu bahwa tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan dari apa? Huma. Iya. Huma ya bacaannya. Ya. Huma itu artinya sengatan dari hewan yang berbisa. Bukan humma ya, kalau humma itu apa? Rasa panas. Iya. Tapi ini huma. Pakai ha juga, bukan pakai alif. Baik. Jadi ini dalil yang dengannya dipakai oleh Husain terhadap perbuatannya minta diruqyah. Apa kata Said bin Jubair? Iya. Kata beliau qad ahsana, faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Iya. Kata Said bin Jubair, sesungguhnya telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang telah dia dengar. Tetapi Ibnu Abbas menceritakan kepada kami bahwa beliau berkata. Ini dari fikihnya para salaf ya. Ketika dia dengar riwayat, dia tahu bahwa riwayat ini tidak bertentangan dengan hadis yang dia hafal. Iya. Dan dia puji orang yang ketika berpijak pada sesuatu, berpendapat pada sesuatu, ada dalilnya. Ada dalilnya. Iya. Maka telah berbuat baik orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Ya. Jadi dia mengamalkan sesuai dengan apa yang dengar. Dia telah berbuat baik. Karena dia berpijak di atas dalil. Berpijak di atas dalil. Tapi kata Said bin Jubair, ada hadith begini dan begini. Maksudnya ada hadith yang lebih bagus lagi. Nah, itu bagus yang kamu lakukan. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Maksudnya begitu. Nah, ini dari fikih mereka. Mereka enggak mempertentangkannya dari antara hadith-hadith, tapi mengkompromikannya. Ada hadith Ibnu Abbas ceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Umat-umat telah dipertunjukkan kepadaku. Ditampakkan umat-umat itu kepada Nabi. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Maka saya melihat seorang nabi yang ada beberapa orang bersamanya. Nah, di sini kalau kita kembali kemarin di perbedaan antara nabi dan rasul, nah ini di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa nabi itu membawa pengikut. Jadi mana nabi sebutkan pengikut. Jadi kalau kita definisikan bahwa Nabi itu siapa yang diwahyukan kepadanya dengan wahyu, tidak diperintah menyampaikan, berarti Nabi tidak ada apa? Pengikutnya. Buktinya di sini Nabi ada pengikutnya. Jelas ya? Karena itu kemarin saya sudah sebutkan bahwa Nabi dan Rasul itu bersyirikat dalam hal sama-sama diutus. Sama-sama ada pengikutnya. Nabi dan Rasul. Ya, karena itu dalam Al-Quran dikatakan, فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ. Maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Disebut Nabi, bukan disebut Rasul. Ya. Demikian pula ayat di surah apa namanya Al-Hajj yang telah saya sebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍ وَلَا رَسُولٍ. Tidaklah kami mengutus sebelum kau Nabi Muhammad seorang Nabi dan seorang Rasul. Jadi Nabi dan Rasul sama-sama bersyirikat dalam kata diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemarin saya katakan bahwa definisi yang paling dekatnya perbedaan antara Nabi dan Rasul apa? Hah? Kalau Rasul diutus kepada umat, umat yang menyelisihi dia. Kalau Rasul. Dan Rasul itu umumnya diberi syariat baru. Itu dua. Kalau Nabi diutus kepada umat apa? Umat yang sudah sepakat dengannya. Ya. Dan biasanya Nabi itu melanjutkan syariat Nabi sebelumnya. Jelas ya? Baik. Itu dua perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dan ini sudah kita jelaskan ya. Jadi kata beliau, faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat. Saya melihat seorang Nabi bersamanya ada ar-rahat. Ar-rahat itu angka 3 sampai angka 9. Ar-rahat angka 3 dan sampai angka 9. Jadi beberapa orang maksudnya pengikutnya 3 sampai 9. Dalam sebagian riwayat di Sahih Muslim itu dengan lafaz ar-ruhayt. Ruhayt itu pengecilan lagi dari rahat. Rombongan kecil. Rombongan kecil. Baik. Kemudian kata beliau, wan nabiyya wa ma'akur rajul wa rajulan. Dan saya melihat juga seorang nabi yang ada satu dan dua orang bersamanya. Subhanallah, nabi pengikutnya cuma satu dan dua orang saja. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga dikatakan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan saya melihat seorang nabi ya, tapi tidak seorang pun yang bersamanya. Tidak ada seorang pun yang bersamanya. Ini nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Nabi ini apa namanya? Tidak berhasil dalam dakwanya? Atau nabinya kurang hikmah? Hah? Ya, tidak ya. Kebenaran itu bukan dilihat kepada yang mengikuti. Nabi itu selalu berada di atas jalan. Iya. Tidak mungkin ada Nabi keluar dari apa yang diwahyukan kepadanya. Iya. Itu tidak ada sejarahnya dalam Nabi dan Rasul. Mereka ini di atas jalan. Maka sepanjang seorang itu berada di atas jalan, dia tidak perlu khawatir. Iya. Hidayah itu bukan di tangan kita. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menyampaikan, mengajak. Orang mengikuti itu bukan kembali kepada seorang, tapi itu semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dikatakan it rufi ali sawadun azim, fadhanantu annahum ummati. Ya, tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang sangat banyak. Maka saya pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku itu Musa bersama kaumnya. Nah, ini terdapat keutamaan Nabi Musa ya bersama kaumnya. Mereka umat yang terbanyak setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau, fa nadartu fa idza sawadun adzim. Faqila li hadhihi ummatuk. Maka saya pun melihat lagi, maka ternyata ada apa namanya jumlah yang besar pula dikatakan kepadaku itu adalah umatmu. Iya, wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. itu adalah umatmu, bersama mereka ada 70 orang. Di antara mereka ada 70 ribu orang. Itu kurang ya, 70 ribu ditambah di terjemahannya. Kok bisa gugur ribunya? Ya. Ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, ini sisi pendalilan penulis di sini. Terkait dengan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Akan diterangkan di kelanjutan hadis tentang sifat mereka. Baik, kita break dulu ya untuk istirahat. Insyaallah taala 10 menit lagi kita akan sambung materi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal.